dan bebatuan. Di sana terdapat para malaikat yang kasar, yang keras. Mereka tidak pernah menyelisihi apapun yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintah tersebut. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, perintah dari Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya untuk senantiasa menjaga dan memelihara diri dan keluarga dari segala hal yang dapat menyebabkan mereka terjerumus ke dalam neraka jahannam. Dan tentunya sebab-sebab yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka jahannam banyak sekali. Namun inti dari penyebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam neraka jahannam adalah al-mukhalafah, menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berusaha menjaga diri mereka dan keluarga mereka. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, beliau mengatakan 'allimuhum wa addibuhum', ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Maka sudah menjadi kewajiban kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagai hamba-hamba Allah yang diberi titipan untuk menjaga keluarga, mengarahkan dan mendidik mereka untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga dengan pemimpin yang bijak, yang insaf, yang mengarahkan keluarga itu kepada kebenaran, kepada al-haq. Kita semua memiliki tanggung jawab tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin yang mengarahkan, yang membimbing. Maka setiap dari kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya, apa yang telah diarahkan, bagaimana cara dia mengarahkan keluarganya, apakah kepada kebaikan atau kepada keburukan. Kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan dalam mengarahkan keluarga kita. Sebab orang tua, seorang kepala rumah tangga sebagai ayah terhadap anak-anaknya atau sebagai suami kepada istrinya, dia adalah seorang pemimpin dalam rumah tangganya. Demikian pula seorang ibu terhadap anak-anaknya, dia adalah seorang pemimpin yang berkewajiban untuk mengarahkan anak-anaknya kepada kebaikan. Mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka mengarahkan anak-anak mereka kepada kebaikan, alhamdulillah, itu menunjukkan bahwa mereka akan mendapatkan bahagian kebaikan. Namun sebaliknya, apabila orang tua tersebut mengarahkan anak-anaknya kepada keburukan, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab faktor terbesar yang menyebabkan keburukan kepada seorang anak bukan satu-satunya faktor, namun faktor terbesar yang menyebabkan buruknya perilaku seorang anak kembali kepada orang tuanya. Pengaruh dari orang tua, lebih terkhusus lagi seorang ayah kepada anak-anaknya. Ini disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Maulud. Beliau mengatakan, wa aktsarul aulad innama ja'a fasaduhum min qibalil aba wa ihmaluhum lahum wa tarku ta'limihim fara'idad din wa sunanahu fa'adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mayoritas anak-anak, kerusakan yang muncul pada mereka, perilaku buruk yang ada pada mereka, faktor terbesarnya berasal dari orang tua, dari ayah-ayah mereka. Tatkala mereka menelantarkan pendidikan anak-anaknya dan tidak mengajarkan pada mereka ilmu berupa kewajiban-kewajiban di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal-hal yang sunnah, sehingga mereka menelantarkan anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih kecil, sehingga anak-anak ini ketika mereka tumbuh dewasa, mereka tidak bisa mengambil manfaat untuk kemaslahatan diri mereka, dan mereka juga tidak mampu memberi manfaat kepada orang tuanya ketika mereka telah dewasa. Dan beliau menyebutkan bahwa ada seorang tua mengeluhkan anaknya yang durhaka kepadanya. Ketika dia mengeluhkan tentang kedurhakaan anaknya, maka anaknya pun mengatakan, innaka aqabtani saghiran fa aqabtuka kabiran wa innaka adha'tani walidan fa adha'tuka shaykhan. Engkau telah durhaka padaku ketika aku masih kecil, engkau tidak mendidik aku, engkau tidak mengarahkan aku kepada kebaikan, engkau terlantarkan aku, maka aku juga durhaka kepadamu ketika engkau telah menjadi tua. Aku dewasa, aku durhaka kepadamu. Dan engkau menelantarkan aku ketika aku masih anak-anak, maka aku terlantarkan kamu ketika engkau telah menjadi tua renta. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada saat kita melihat perilaku buruk yang ada pada anak-anak kita, yang paling pertama dan yang paling utama yang harus menjadi koreksi setiap kita adalah kembali kepada diri-diri kita masing-masing. Lihat tanggung jawab kita, apakah kita telah menunaikannya? Apakah kita sebagai seorang ayah benar-benar menjadi seorang murabbi terhadap anak-anaknya? Oleh karena itu, ayuhal ikhwat fillah, ada beberapa hal yang penting untuk kita berusaha mengarahkan, membimbing, mendidik anak-anak kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meraih kesuksesan dalam pendidikan tersebut. Setelah kita berusaha menempuh berbagai macam cara, berbagai macam usaha dalam pendidikan anak-anak kita, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Azza wa Jal miliknya lah hidayah dan kesesatan. Meskipun seorang hamba telah berusaha untuk mengarahkan anaknya kepada kebaikan, mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, namun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya berjalan di atas hidayah, maka seorang tidak akan mendapatkan hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Al-hidayah wa dhalalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh alaihissalam tidak mampu memberi hidayah kepada anaknya yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam tidak mampu memberi hidayah kepada ayahnya setelah beliau berusaha. Demikian pula halnya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang telah berusaha untuk mengarahkan pamannya Abu Talib agar mati dalam keadaan sebagai seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dia mati di atas millah Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka adalah Rasulullah, para rasul yang tentu menjadi qudwah bagi umatnya. Akan tapi semua berjalan berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak diperbolehkan seorang hamba bersikap pasrah kepada takdir. Sudah saya serahkan kepada takdir. Kalau memang ditakdirkan anak ini buruk, pasti dia akan menjadi buruk. Tidak diperbolehkan demikian. Kita tidak mengetahui apa takdir kita. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di masa mendatang. Seorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik akan dimudahkan untuk mengamalkan kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan di muka bumi ini ada sebab akibat. Ini secara umum, bahwa muncul sebuah akibat karena ada sebab. Mengapa terjadi kebakaran? Karena ada pemicunya. Mengapa ada bekas kaki unta di padang pasir? Karena ada unta yang berjalan di atasnya. Mengapa seorang wanita melahirkan anaknya? Karena ada hubungan. Ada hubungan sebab akibat. Ini secara umum dalam kehidupan di dunia ini. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari hukum tersebut. Isa alaihissalam yang lahir tanpa ayah, tanpa hubungan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dimasukkan ke dalam api, akan tetapi tidak membakar Nabi Allah Ibrahim. Ini tentu keluar dari hukum sebab akibat yang merupakan prinsip umum dalam kehidupan di dunia ini. Secara asal, sebuah akibat terjadi karena ada sebabnya. Demikian pula halnya keburukan dan kesalehan anak. Kesalehan anak ada sebabnya. Keburukan anak juga ada sebabnya. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani." Setiap anak lahir di atas fitrahnya. Apa yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi? Orang tuanya. Yakni dengan sebab orang tua. Kelalaian mereka dalam mendidik anaknya. Mereka mengarahkan anak-anak mereka kepada kesesatan, maka jadilah dia seorang yang sesat karena sebab orang tua. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada beberapa kiat yang penting untuk kita hidupkan dalam rumah tangga kita, dalam kaitannya usaha kita dalam mendidik anak-anak kita tersebut. Yang pertama, bangun keluarga itu menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arahkan mereka kepada takwa Allah. Arahkan mereka kepada hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar kamu dalam mengajak mereka untuk menegakkan salat. Oleh karena itu, termasuk di antara sunnatus salaf membiasakan anak-anak semenjak mereka masih kecil untuk terbiasa dalam melakukan ibadah, terbiasa dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka Al-Qur'an Karim tatkala mereka telah memulai memahami huruf-huruf. Mungkin pada awalnya belajar dari dasar mengeja atau yang disebut iqra, terus diarahkan, dibiasakan, jadikan kecintaan mereka kepada Al-Qur'an Karim, jadikan kesenangan mereka hal-hal yang mengarah kepada kebaikan dan ibadah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab' wa adribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat tatkala mereka berusia 7 tahun. 7 tahun belum mencapai usia balik. Diperintahkan untuk belajar, membiasakan ibadah. Dan pukul mereka tatkala mereka enggan di saat mereka telah berusia 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Maka ini pendidikan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para aulia, para wali yang memiliki anak, yang mendidik anak, biasakan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak-anak itu dibiasakan oleh mereka untuk berpuasa. Padahal ketika itu awal puasa yang diwajibkan sebelum diwajibkan ya Ramadan, puasa Asyura. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura, maka disebutkan oleh Rubai' binti Mu'awwid ibn Afra, kunna nasumuhu wa nusawwimu sibyanana, kami berpuasa pada hari itu dan kami berusaha untuk menjadikan anak-anak kami juga berpuasa. Wa naj'alu lahum lu'bata min al-'ilm, dan kami membuatkan untuk mereka mainan, permainan, mainan dari kapas dibuat sedemikian rupa sehingga ketika mereka kelaparan diberikan mainan ini supaya mereka lupa dengan rasa laparnya hingga mendekati waktu maghrib, lalu mereka berbuka bersama dengan orang-orang tua mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini, dan beliau sebutkan dalam bab siam as-sibyan, puasanya anak-anak, menunjukkan bahwa disyariatkan membiasakan anak-anak tersebut berpuasa, tamrinan lahu ala ta'ah, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam bertemu dengan satu rombongan, lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada mereka, siapa kalian? Mereka mengatakan, kami muslimun. Siapa engkau? Beliau menjawab, aku adalah Rasulullah. Maka ada seorang wanita sambil mengangkat anaknya, anaknya masih kecil, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, alihada hajjun, wahai Rasulullah, apakah anak ini mendapatkan pahala ketika dia menunaikan ibadah haji? Anak kecil. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, na'am, walaki ajrun, iya, dan engkau juga mendapatkan bahagian dari pahalanya, karena engkau yang membawanya, engkau yang mengarahkannya, maka engkau pun mendapatkan pahala. Padahal seorang anak tidak ada kewajiban haji, tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban berpuasa, namun ini semua dilakukan untuk membiasakan mereka semenjak mereka masih kecil. Demikian pula halnya mereka dicegah dari hal-hal yang buruk. Jangan dibiarkan mereka melakukan keburukan. Ah, masih kecil, belum balik, ya biasa mereka seperti itu. Jangan. Ada perbuatan anak-anak yang wajar dilakukan oleh anak-anak. Ya, jangan kita menyamakan anak-anak itu seperti kita. Anak-anak, ya anak-anak. Dengan kedangkalan berfikirnya mereka, belum memiliki kesempurnaan, sehingga perbuatannya pun seperti itu. Ada yang kurang, ada yang kalau orang tua yang melakukannya, ya sepantasnya. Namun anak-anak ya biasa. Ada pula perbuatan anak yang harus dicegah. Sebab ada sebagian yang mengatakan bahwa kalau seorang anak itu melakukan suatu kesalahan, ya biarkan. Jangan dilarang. Maka ini secara mutlak tidak benar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik, mengarahkan, memerintahkan, melarang seorang anak. Ketika Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memungut satu butir kurma dan beliau hendak masukkan ke dalam mulutnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, "Kakhin kakh." Beliau memerintahkan untuk membuang kurma tersebut. Lalu beliau mengajarkan kepadanya bahwa ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihalalkan makan sedekah. Tidak dihalalkan makan sedekah. Padahal kalau kita melihat anak kecil, dia memakan sesuatu yang haram, dia juga tidak tahu. Dan tidak ada dosa bagi dia. Namun untuk membiasakan dia dan berusaha untuk tidak masukkan ke dalam perut dari anak tersebut dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian anak ini tumbuh di atas kesuciannya, bukan di atas hal-hal yang diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Umar bin Abi Salamah tangannya menggerayang di atas meja makan, ambil sana ambil ini, perbuatan anak-anak, diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, wahai anak kecil, sebut nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang dekat darimu. Ini pendidikan, tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak para sahabat radhiyallahu ta'ala. Demikian pula ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara hal yang penting dalam mendidik generasi kita adalah membiasakan mereka dengan ilmu. Hidupkan ilmu syar'i dalam rumah tangga kita. Hidupkan ilmu ketika berada di sekolahnya, di madrasahnya. Sehingga ketika dia pulang ke rumahnya, dia berada di madrasahnya dalam keadaan dia dibiasakan dengan ilmu syar'i. Jadikan kecintaan mereka pada ilmu. Jangan jadikan mereka orang-orang yang trauma terhadap ilmu. Takut untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kecintaan ilmu kepada mereka. Terutama ilmu tauhid. Ilmu al-aqidah, tanamkan kepada mereka. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid kepada para sahabat, kepada anak-anak dari kalangan para sahabat. Di antara yang disebutkan dalam hadis yang masyhur, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat-nasihat yang begitu indah yang dibutuhkan oleh setiap kaum muslimin, bukan hanya untuk anak-anak. Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, walau ijtama'u 'ala an yadhurruk lam yadhurruk illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk, rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Hadis ini hadis yang azim, hadis yang sangat agung sekali. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pelajaran-pelajaran penting yang sangat berkaitan dengan tauhid kepada seorang anak kecil. Jagalah Allah, yakni jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menjaga dan memelihara. Jagalah syariat Allah, engkau akan bertemu Allah dalam keadaan Allah ridha kepada. Ketika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Pendidikan tauhid. Apabila mereka berkumpul untuk memberi manfaat padamu, mereka tidak akan mampu. Kecuali jika sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ketika mereka itu bersatu untuk memudaratkanmu, mereka tidak akan mampu. Kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpamu. Ma akhta'ak lam yakun liyusibak, wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak akan mungkin meleset darimu. Dan apa yang meleset darimu tidak akan mungkin menimpamu. Ini pendidikan tauhid, mengajarkan keyakinan kepada seorang anak untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Terus kita berusaha mengarahkan anak itu. Ajari mereka tauhidullah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kewajiban kita ma'asyiral ikhwah. Hidupkan rumah tangga kita dengan ilmu. Sempatkan saat-saat kita bersama dengan keluarga, bersama istri, bersama anak-anak, mungkin mengkaji satu ayat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wajalla berfirman memerintahkan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikmah." Dan sebutlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk mengarahkan anak itu kepada kebaikan. Arahkan anak tersebut menjadi anak-anak yang cinta kepada ilmu. Walaupun terkadang ada semacam pemaksaan pada awalnya, ketika anak tersebut merasa berat. Terkadang ada sebagian anak, orang tuanya belum mengenal sunnah, sehingga anak-anak tersebut lepas pergaulannya. Yang dia ketahui adalah televisi, PlayStation, dan hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat bagi masa depan anak tersebut yang berkaitan dengan agamanya. Setelah itu, orang tuanya mendapat hidayah, mengenal sunnah, mulai mengenal yang namanya ngaji, memahami Al-Quran Karim dan sunnah Nabi AS, maka dia pun berusaha mengarahkan anaknya. Biasanya anak yang telah terkontaminasi dengan kondisi pergaulan yang tidak terkontrol, yang agak bebas untuk diarahkan, itu biasanya agak sulit, agak berat. Namun tidak mengapa, diarahkan, terus dibiasakan. Oleh karena itu kata Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Yambagi lil walidi ay yukriha waladahu ala talab al-ilm fa innahu mas'ulun anhu." Sepantasnya seorang ayah memaksakan anaknya untuk talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian ketika anak itu telah terlanjur pergaulannya, lalu kemudian dia mengatakan dia sudah terlanjur, mau bagaimana lagi, padahal masih memungkinkan untuk diarahkan. Meskipun ada semacam unsur pemaksaan, diarahkan agar kemudian anak tersebut mungkin pada awalnya terasa berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya, menjadikan kecintaan pada dirinya terhadap ilmu syar'i. Dan itu tanggung jawab dari setiap orang tua. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini yang harus kita tanamkan kepada generasi kita. Demikian pula poin yang ketiga dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini, bahwa anak-anak tersebut mereka akan mencontoh apa yang mereka dengarkan dan apa yang mereka lihat. Maka kita sebagai orang tua, demikian pula sebagai seorang pendidik dalam ma'had, di madrasah, berusaha untuk tidak memperlihatkan kepada anak-anak tersebut kecuali yang baik. Karena anak-anak ini sangat mudah meniru sesuatu. Kapan gurunya atau orang tuanya mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, itu sangat mudah ditiru oleh anak tersebut. Itu sangat nampak sekali, terlihat. Demikian pula apa yang dilakukan oleh orang tua. Mereka memperhatikan, mereka melihat. Muncul pengingkaran pada anak-anak tersebut ketika mereka melihat, kok ucapan si fulan bertentangan dengan perbuatannya. Ucapan ammi fulan, guru fulan, kok bertentangan dengan perbuatannya. Kok abi saya mengatakan demikian, tapi kok perbuatan tidak seperti itu. Ummi saya mengatakan demikian, tapi perbuatan tidak seperti itu. Ini akan menimbulkan gejolak pada anak tersebut. Bisa jadi dia akan berontak melihat hal-hal yang ganjal, yang menurut dia ini adalah perkara-perkara yang tidak benar. Maka oleh karena itu, wajib bagi setiap pendidik, apakah dia sebagai orang tua, demikian pula dia sebagai mudarris kepada anak-anak, hendaknya dia memberi contoh. Biasakan mereka mendengarkan ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang sopan, ucapan-ucapan yang bijak yang didengarkan oleh anak-anak tersebut. Demikian pula perbuatan kita, akhlak kita, keburukan akhlak orang tua itu akan menyebabkan keburukan bagi anak-anak tersebut. Karena mereka melihat, mereka memperhatikan, dan mereka mencontoh. Dan tidak sedikit kondisi-kondisi yang kadang orang tua tidak menyangka kalau anak-anak tersebut ternyata mereka memperhatikan. Orang tua tidak menyangka. Sebagai contoh misal, ketika terjadi sebuah pembicaraan orang dewasa, mungkin pembahasan tentang berkeluarga, pembahasan tentang hubungan suami istri, pembahasan tentang poligami, kadang-kadang seorang membahasnya tidak mengerti kalau di sekitarnya ada yang perhatikan, ada anak-anak. Nah, mungkin mereka sedang bermain dengan sesama temannya, mereka bermain tapi mereka mendengar. Apabila ada kata-kata yang kurang pantas, kalimat-kalimat yang kurang senonoh, itu akan didengarkan oleh mereka, akan menjadi dampak yang buruk. Waliyadzubillah, itu akan berpengaruh kepada akhlak, kepribadian mereka, akhirnya mereka mempraktikkan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Waliyadzubillah, akibat dari perbuatan kita dalam keadaan kita tidak menyadari hal tersebut. Dan sebelum kita menutup, juga kita kewajiban bagi kita semua untuk mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla mengarahkan mereka, membimbing mereka, dan menjadikan panutan mereka dari kalangan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. dan pisahkan mereka tempat tidurnya, hanya memisahkan kasurnya atau pisah ruangannya. Tidak mesti memisahkan ruangan, tapi memisahkan agar tidak numpuk mereka ketika tidur. Dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana memotivasi anak untuk menghafal Al-Quran sedangkan hafalan orang tua masih sedikit? Apabila orang tua berat untuk mendidik anaknya, maka diarahkan kepada yang mampu. Ya, seperti apa yang telah dilakukan, diarahkan ke pondok. Yang kita mengetahui bahwa para murabbi atau para pengurus, para pengajar pondok tersebut mengarahkan anak-anak ini kepada kebaikan. Jadi tidak mesti orang tua, adapun orang tua semampunya dia dengan kesibukan kerjaannya, ya, demikian pula dengan minimnya ilmu yang dimiliki, berusaha untuk menampakkan sesuatu yang baik di hadapan anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam suwab wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.